pagi saya ucapkan pada Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Dan sungguh indah ya puji-pujian yang kita naikkan. Ada dua paduan suara pada pagi hari ini. Paduan suara umum dan paduan suara wanita. Cuman kalau saya perhatikan, paduan suara wanitanya sudah cocok, semuanya wanita gitu ya. Tapi paduan suara umumnya kayaknya tadi dia Kenjaya bilang kayaknya umum tapi kok jadi pemuda tanya ya. Paduan suara wanitanya sudah semua wanita, tapi paduan suara umumnya belum umum gitu ya. Masih pemuda semua. Bagaimana, adakah yang bukan pemuda yang tertantang untuk ikut lagi paduan suara umum? Ya. Baik. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita membuka dua ayat. Yang pertama di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Kita buka Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat 23 dan ayat yang ke-24. Kemudian setelah itu kita akan melihat Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayatnya yang kelima. Kita lihat dulu yang Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Jika sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita buka lagi dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kelima. Satu ayat saja, Kejadian 22 ayat yang kelima. Jika sudah mendapat, kita baca bersama-sama juga. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu, kesempatan, jemaat, dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi ini kami ingin agar roh-Mu yang berbicara melalui firman-Mu kepada kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini agar berkenan kepada-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, yang menuntun kami agar kami tidak buta di dalam dunia yang gelap ini. Kami berdoa Tuhan, sertai kiranya kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua ayat yang baru saja kita baca berbicara mengenai menyembah. Menyembah, worship, sembahyang kalau di dalam keluaran Kejadian pasal yang ke-22. Ini adalah satu kata yang banyak dipakai hari ini. Orang banyak berkata, aku menyembah Tuhan. Tetapi apakah mereka mengerti apa artinya menyembah Tuhan? Tadi lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara umum katanya, bow the knee, berlutut, bersujud, menyembah. Banyak orang bilang menyembah, tetapi apakah mereka mengerti apa artinya menyembah Tuhan? Kalau ada orang bertanya kepadamu, siapa yang kau sembah? Oh, saya menyembah Yesus. Apa artinya menyembah Yesus? Kita bukan seperti orang yang berlutut di bawah sebuah patung, manggut-manggut di sana, bukan. Lalu apa artinya menyembah? Hari ini banyak orang memiliki konsep yang salah tentang apa itu menyembah Tuhan. Banyak orang mengambil kata ini dan menerapkan konsep yang salah kepadanya. Kata worship, ya, dalam bahasa Inggris, worship, ya, diputar-putar kemana-mana. Ya. Ada lagu penyembahan katanya. Mari kita masuk ke dalam penyembahan. Ya. Praise and worship dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya arti menyembah itu? Di dalam perjanjian baru dikatakan Allah adalah roh dan barang siapa ingin menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara dan Tuhan, banyak orang punya pikiran yang salah. Ada lagi kata yang berkaitan dengan ini, kata ibadah. Apa itu ibadah? Beribadah kepada Tuhan. Kita semua familiar dengan tantangan yang diberikan oleh Yosua. Ketika sebelum dia mau pensiun, ketika dia mau meninggalkan bangsa Israel, dia pernah mengumpulkan semua mereka, dia menantang mereka, pilihlah hari ini katanya. Siapakah yang mau kamu sembah? Allah, dewa nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, ataukah Tuhan yang memimpin kamu keluar dari Mesir? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan katanya. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa maksudnya beribadah kepada Tuhan? Banyak orang menyamakan ibadah dengan datang ke gereja. Masih sering saya mendengar, hari ini kita ada ibadah nggak? Tadi pulang sepulang ibadah kita begini begitu. Jadi ibadah diidentikan dengan datang ke gereja. Oh, saya sudah ibadah hari ini. Saya sudah datang ke gereja hari ini. Penyembahan, ibadah sering diidentikan dengan datang ke gereja, lain sebagainya. Tetapi apakah itu yang dimaksud oleh Alkitab? Menyembah. Saya ingin mengajak kita merenungkan ini dari sisi Abraham. Kita berfokus ke dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ya. Karena kenapa saya ingin berfokus ke sini? Karena banyak sekali unsur-unsur menyembah, unsur-unsur sembahyang, ibadah, yang banyak orang pikir itulah menyembah yang tidak ada dalam kasus Abraham. Abraham katanya di ayat yang kelima di sini, Kejadian 22 ayat yang kelima, Abraham berkata kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami akan sembahyang, kami akan menyembah di atas gunung sana. Dia bukan sedang ke gereja, dia bukan sedang menyanyikan lagu-lagu sentimental, ya, lagu penyembahan, worship songs, ya. Bukan. Tetapi apa yang dia maksud dengan dia akan menyembah? Hari ini saya akan mengajak kita untuk menanyakan hal ini. Apa artinya menyembah Tuhan? Apa artinya menyembah yang sejati itu? Ya, saya mengajak kita melihatnya dari Kejadian pasal yang ke-22. Saudara yang dalam Tuhan, yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal ke-22, menyembah yang benar, menyembah Tuhan yang benar, memiliki syarat. Syarat penyembahan adalah adanya komunikasi dengan Tuhan. Syarat penyembahan adalah adanya komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita lihat tadi ayat yang kelima, Abraham bilang, aku dan anak ini kami akan kesana, kami akan sembahyang. Tetapi ini bukan terjadi dengan otomatis. Ada sesuatu yang mendahuluinya. Sebelum dia bisa sampai ke Gunung Moria di sana, sebelum dia bisa datang bersama Ishak di sana, harus ada komunikasi antara dia dengan Tuhan terlebih dahulu. Coba kita lihat ayat yang pertama dalam Kejadian pasal 22. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itulah yang memicu Abraham untuk membawa Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk mempersembahkannya di sana. Dan itulah yang memicu dia untuk berkata, kami akan ke sana untuk menyembah, untuk sembahyang. Tanpa sebelumnya dia mendengar dari Tuhan, tidak mungkin akan ada penyembahan di atas Gunung Moria itu. Tanpa dia ada komunikasi dengan Tuhan, tidak mungkin akan ada penyembahan itu. Saudara, syarat dari penyembahan yang sejati adalah adanya komunikasi antara Anda dengan Tuhan. Abraham memiliki komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Komunikasi adalah syarat seseorang memiliki hubungan pribadi. Dan sebelum Anda memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, Anda tidak bisa menyembah dia. Banyak orang hari ini berkata, aku menyembah Tuhan, namun dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang berkata, I worship Him, aku beribadah kepada Tuhan, aku menyembah Tuhan. Namun mereka tidak berbicara dengan dia, dan Tuhan tidak berbicara kepadanya. Berbeda dengan Abraham. Abraham adalah seorang yang disebut sahabat Allah. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa Abraham disebut sahabat Allah dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dan sedemikian intim komunikasi antara Abraham dengan Tuhan sampai-sampai Tuhan tidak mau punya rahasia dari Abraham. Coba kita lihat sedikit ke Kejadian pasal 18. Kejadian pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Di sini kisahnya Tuhan sebentar lagi akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dan di dalam Kejadian 18 ayat 16 saya bacakan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sudah yang kasih sama Tuhan. Perhatikan di sini. Hubungan antara Abraham dengan Tuhan sedemikian dekat sampai Tuhan tidak mau punya rahasia dari Abraham. Sebentar lagi Tuhan akan hancurkan Sodom dan Gomora. Ya. Tetapi keduanya sedemikian intim, Tuhan berjalan-jalan mengunjungi bumi, dan Tuhan berpikir dalam hatinya, apakah aku akan menyembunyikan apa yang akan kulakukan ini dari Abraham? Dan ternyata Tuhan tidak menyembunyikannya. Kemudian Tuhan kasih tahu kepada Abraham, aku ingin turun untuk melihat apa benar keluh kesah orang terhadap Sodom dan Gomora. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Abraham memiliki hidup berkomunikasi dengan Tuhan yang luar biasa. Dia siap mendengarkan Tuhan. Kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 22, kita mendapat kesan betapa siapnya Abraham mendengarkan Tuhan. Seolah-olah ini adalah suatu habit, suatu kebiasaan dia. Dia sudah menantikan Tuhan berbicara kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sudah dia harapkan. Dia tidak kaget, dia tidak terkejut ketika Tuhan memanggil dia. Dalam ayat 1 dikatakan firman, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ada kesiapsediaan untuk mendengar di sini. Tidak ada penyembahan tanpa komunikasi dengan Tuhan. Apakah Anda memiliki komunikasi dengan Tuhan? Apakah Anda berbicara dengan Dia? Apakah kita hari ini, kita yang mengaku saya menyembah Tuhan, namun kita tidak mendengar dari Tuhan dan Tuhan tidak, kita tidak berbicara kepadanya? Bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan hari ini, saudara? Komunikasi kita dengan Tuhan, Tuhan tetap berbicara kepada kita, bukan dengan suara yang tiba-tiba muncul dari langit, tetapi dalam firman-Nya Dia berbicara kepada kita. Dia memberitahu kita hal-hal yang patut kita ketahui. Apakah kita ada membacanya? Tidak ada penyembahan kepada Tuhan tanpa komunikasi dengan Dia. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Coba kita buka dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Di dalam Alkitab, kalau ada dua hal yang ditekankan yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah membaca firman-Nya dan berdoa. Karena inilah esensi dari komunikasi dengan Tuhan. Banyak orang berpikir dia datang ke gereja, dia menyembah. Oh, saya ibadah hari ini, saya ke gereja. Tetapi sebenarnya datang ke gereja bisa merupakan bagian dari penyembahan. Namun bisa juga tidak. Ada orang datang ke gereja, dia datang entah apa yang dia cari. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika khotbah disampaikan, dia bengong. Kadang-kadang dari atas sini bisa terlihat siapa yang sedang bengong, siapa yang sedang tidur juga ada, siapa yang sedang ngejahilin temennya juga ada. Pak Sento kemarin barusan protes, dia bilang, wah waktu saya seminar itu ada yang di bawah seminar lagi sendiri katanya. Dia mungkin datang bukan untuk dengarkan firman Tuhan. Ada orang datang ke gereja, dia bilang, saya datang untuk menyembah, saya datang untuk ibadah, tidak ada penyembahan tanpa komunikasi dengan Tuhan. Datang ke gereja bisa merupakan bagian dari penyembahan kita. Kalau di sini kita ada komunikasi dengan Tuhan, kita ikut berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, penyembahan seharusnya terjadi dalam setiap hari hidup kita. Setiap saat hidup kita, kita berdoa, kita membaca firman-Nya. Adakah itu kita lakukan dengan rutin? Rabu malam, kita ada doa jemaat. Oh, saya bisa berdoa sendiri di rumah? Memang bisa. Kita bisa berdoa sendiri di rumah. Tetapi ketika kita datang berdoa secara jemaat, itu membantu kita juga untuk konsisten berdoa sendiri. Itu akan membantu kita untuk memiliki kehidupan doa pribadi dengan Tuhan, karena kita terbiasa dengan hal itu. Abraham terbiasa dengan komunikasi dengan Tuhan. Jadi apa menyembah? Menyembah Tuhan itu sebenarnya, ketika kita berkata aku menyembah Tuhan, apa maksudnya menyembah Tuhan? Tadi kita melihat syarat menyembah Tuhan adalah ada komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal 22, selain syarat dari menyembah Tuhan adalah komunikasi dengan Tuhan, inti dari menyembah Tuhan adalah ketaatan kepada Tuhan. Inti dari menyembah Tuhan adalah ketaatan kepada Tuhan. Coba kita lanjutkan lagi dalam Kejadian pasal 22. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga di sini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Apa yang dilakukan Abraham di sini? Dia mendengar suatu perintah Tuhan, kemudian dia taat kepada perintah itu. Ini adalah inti dari penyembahan. Anda tahu bahwa kata menyembah di dalam Alkitab berasal dari dua kata utama. Di dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, dia berasal dari kata syahah. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, kata menyembah berasal dari bahasa Yunani proskuneo. Dan kedua kata ini, baik itu syahah maupun proskuneo, memiliki pengertian bersujud, merendahkan diri, bahkan sampai kalau orang zaman dulu itu tengkurap di hadapan orang lain. Jadi orang-orang zaman dahulu, ya, kalau dia mau berlutut merendahkan diri, bukan hanya sekedar berlutut saja, bahkan sampai tiarap di depan orang itu. Itulah akar kata dari syahah itu. Aku mau sembahyang. Tadi ada lagu bow the knee, berlutut, bersujud. Itu adalah bentuk eksternalnya, bentuk fisiknya. Tetapi di dalam Yohanes kita membaca bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Percuma ketika badan kita berlutut, ketika kita sampai tiarap, sampai udah serendah-rendahnya, namun hati kita tidak tunduk kepada Tuhan. Inti dari penyembahan adalah ketaatan. Artinya bukan badan saya saja yang sujud kepada Tuhan, ya, karena Tuhan entah di mana, tidak ada patungnya, kita tidak percaya patung, ya, tetapi justru hati saya yang sujud kepadanya, ya, jiwa saya yang tunduk kepadanya. Inti dari penyembahan yang benar adalah ketaatan. Kita melihat di sini Abraham, ya, Abraham dia taat. Luar biasa sekali dia taat. Ini bukan perintah yang gampang, saudara. Tadi saya katakan lagi, syarat dari penyembahan adalah komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, kita bahkan tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau tidak ada komunikasi, kita tidak tahu perintah Tuhan apa. Namun ketika ada komunikasi, kita menjadi tahu, oh, ternyata ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari saya. Maka penyembahan adalah taat kepada apa yang Tuhan inginkan itu. Tunduk kepada apa yang Tuhan nyatakan itu. Ini adalah inti dari penyembahan. Lalu kita perhatikan di sini, Abraham dengan tegas sekali melakukan apa yang Tuhan inginkan. Padahal Tuhan tidak, istilahnya, tidak melembutkan perintah-Nya. Tuhan memberitahu perintah-Nya apa adanya. Di dalam ayat yang kedua katanya, ambillah anakmu yang tunggal itu. anakmu yang tunggal itu. Kalau kita periksa dalam kitab Kejadian, ya, sebenarnya Abraham punya dua anak pada saat ini, yaitu Ishak dan Ismail. Ya. Tetapi Tuhan tidak meminta Ishak waktu Ismail masih ada bersama dengan Abraham. Ya. Kalau kita lihat di dalam pasalnya yang sebelumnya, pasal 21, Ismail sudah diusir oleh Abraham. Ya. Dan Tuhan yang suruh, enggak apa-apa. Memang Ismail harus dipisahkan dari engkau. Ya. Sehingga Tuhan bilang, aku bawalah Ishak anak-anak tunggalmu itu. Ya. Tuhan sengaja menunggu sampai Ismail sudah diusir, sudah tidak lagi dianggap sebagai anak yang akan mewarisi apa yang dimiliki Abraham. Ya. Barulah dia meminta Ishak. Kita tahu bahwa ini adalah satu ujian seberapa taat Abraham. Ya. Apakah dia akan taat dalam hal-hal yang mudah, ataukah dia akan taat juga dalam hal yang sulit? Ya. Mudah untuk taat kepada Tuhan ketika ketaatan itu ya, mudah bagi kita juga. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan menuntut sesuatu yang sulit untuk kita lakukan? Ya. Apakah kita tetap akan melakukannya? Apakah kita tetap akan taat? Disitulah terlihat apakah sungguh kita menyembah kepada Tuhan atau tidak. Tapi kita, aku menyembah kepada Tuhan. Ya. Namun ketika datang perintah Tuhan, ketika kita tahu firman Tuhan, yang sulit bagi kita, yang mungkin menurut kita, oh Tuhan ini sulit saya lakukan, mau tidak kita melakukannya. Kita melihat lagi di sini, satu hal yang luar biasa mengenai Abraham, adalah bahwa Abraham menaati perintah Tuhan dengan segera. Perhatikan ayat yang ketiga nih. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Semalam dia baru saja mendapat perintah Tuhan. Bawalah anakmu yang engkau kasihi, yang satu-satunya itu, persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Akan sangat manusiawi bagi Abraham untuk mencoba merasionalisasikan itu terlebih dahulu. Tuhan, saya butuh waktu. Saya butuh waktu untuk membulatkan tekad saya. Saya butuh waktu untuk persiapan. Saya butuh waktu untuk memupuk iman saya terlebih dahulu. Ya. Namun kita melihat di sini, Abraham besoknya pagi-pagi langsung mengambil tindakan. Ya. Langsung mengambil tindakan. Ketaatan dia bukanlah ketaatan yang ditunda-tunda. Ya. Di sekolah Minggu Dewasa, dua atau tiga minggu yang lalu ya, saya pernah bahas ya. Ada satu motto yang saya pernah baca dalam bahasa Inggris katanya ya, late obedience is disobedience ya. Ketaatan yang terlambat sama juga ketidaktaatan ya. Ketaatan yang terlambat sama juga ketidaktaatan ya. Kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya, lakukanlah dengan segera. Kalau kita berlambat-lambat, itu sama juga kita tidak taat. Abraham memberikan contoh yang luar biasa. Makanya dia dengan yakin dia berkata, saya sedang dalam penyembahan. Aku akan pergi ke gunung itu, aku akan mempersembahkan Ishak sebagaimana yang Tuhan inginkan, dan itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah ketaatan kepada dia. Coba kita pikirkan. Adakah satu hal dalam hidup ini yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan? Ya. Adakah kita melakukannya? Ya. Mungkin ada yang perlu untuk membuang suatu dosa tertentu. Ya. Yang dia tahu Tuhan ingin dia buang itu dalam hidupnya. Ya. Itu sudah jelas dalam firman Tuhan. Ya. Apakah kita berlambat-lambat? Ya. Ingat, ketaatan yang terlambat sama dengan ketidaktaatan. Mungkin ada yang perlu untuk bergabung dengan jemaat yang benar. Dia tahu itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Apakah kita berlambat-lambat? Apakah kita melakukannya? Mungkin ada yang perlu melakukan, mungkin ada yang perlu menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia tahu itu yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Apakah dia mau melakukannya? Mungkin ada yang perlu menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, wah Abraham hebat sekali. Ya. Anaknya Ishak pun dipersembahkan rela. Ya. Hari ini, kadang-kadang Tuhan menuntut dari orang tua. Ya. untuk mempersembahkan anaknya juga. Bukan di atas korban mau disembelih pakai pisau, tapi mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tuntut itu, apakah kita rela untuk memberikannya kepada Tuhan? Ketaatan. Syarat dari penyembahan adalah adanya komunikasi dengan Tuhan. Inti dari penyembahan adalah ketaatan kepada Tuhan. Sekarang kita melihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga, harga dari penyembahan. Harga dari penyembahan adalah pengorbanan. Syarat dari penyembahan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Inti dari penyembahan adalah ketaatan kepada-Nya. Harga dari penyembahan adalah adanya pengorbanan. Di dalam menyembah ada pengorbanan. Ini sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama orang menyembah Tuhan membawa domba, ada korban. Ada sesuatu yang dia bawa, dia korbankan. Daud pernah berkata dalam 2 Samuel, ketika dia mau membawa korban kepada Tuhan, tulah sedang menghantam Israel, dan Daud datang, dia ingin membawa korban kepada Tuhan. Saya bacakan dari 2 Samuel 24:24, waktu itu dia pengen mengorbankan korban di suatu bidang tanah, dan orang yang punya bidang tanah itu bilang, gak apa-apa, ambil saja bidang tanah ini untuk kamu korban bagi Tuhan. Tapi raja bilang, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Kalau kita ingin menyembah Tuhan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Minimal apa, saudara? Minimal, coba kita buka dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setiap penyembahan kepada Tuhan memerlukan pengorbanan. Ada harga dari penyembahan. Minimal diri kita sendiri. Hidupmu, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahan yang sejati. Percuma kita bilang saya menyembah Tuhan, namun tidak ada ketaatan. Dan tadi kita bilang ketaatan ada harga yang harus dibayar. Minimal diri kita sendiri, yaitu bahwa kita telah berkata, saya tidak mau ikut keinginan saya mau ikut keinginan Tuhan. Saya tidak mau ikut kemauan saya mau ikut apa yang tadi Tuhan katakan. Keinginan Abraham saat itu, saya yakin Abraham adalah seorang bapak yang sangat penuh kasih kepada Ishak. Apalagi dia mendapatkan Ishak waktu umur 100 tahun. Anda bisa bayangkan berapa lama dia berdoa untuk Ishak. Kita tahu bahwa Abraham pindah dari Haran ke Kanaan waktu dia umur 75. Jadi minimal 25 tahun dia sudah berdoa untuk mendapatkan Ishak. Dan sebelum itu dia sudah menikah dengan Sarai entah berapa lama. Mereka sudah lama mendoakan anak ini. Ketika anak ini lahir, pasti ini menjadi, udah sekaligus jadi ayah, sekaligus jadi kakek lagi. Saya baru tahu ternyata kakek sama nenek sama cucu itu sayangnya lain lagi, saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang tua saya juga sekarang pegang cucu. Dan kakeknya paling lucu, saudara. Jadi kakinya jangan kelipat, katanya. Kakinya jangan kelipat. Bagus ini, saya melihat sangat-sangat mengasihi, luar biasa begitu. Jadi apalagi Abraham, umur udah 100, jadi sekaligus dapat anak, udah sekaligus bisa dianggap cucu juga sama dia. Ishak lahir umur dia 100 tahun. Tetapi Tuhan bilang, persembahkan. Dan Abraham, kalau mau ikut kehendak dia, Tuhan jangan, apa saja yang lain. Mau semua harta saya kasih Tuhan. Mau budak saya yang manapun saya kasih Tuhan. mau saya jadi jatuh miskin saya kasih Tuhan, tapi masa si Ishak? Masa Ishak yang Tuhan minta? Kalau mengikuti maunya Abraham, jangan Tuhan. Tetapi kita bilang penyembahan ada harganya, yaitu pengorbanan, minimal diri kita sendiri. Itu bahwa kita bilang bukan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kata Tuhan. Seringkali penyembahan menuntut harga-harga yang lain juga. Ada harga yang mungkin harus dibayar. Ada orang yang untuk datang, untuk melakukan apa yang benar, dia harus kehilangan secara materi. Ada yang harus untuk datang ke gereja yang benar, dia harus mengeluarkan biaya transport yang mahal sekali. Ada yang untuk melakukan yang benar, dia harus kehilangan uang dan lain sebagainya. Ada mungkin harga yang harus dibayar. Ada yang bahkan membayar dengan nyawanya. Di abad-abad pertengahan, seringkali, apalagi di zaman rasul-rasul, orang membayar dengan kepalanya. Tetapi itu adalah inti dari penyembahan. Itu adalah inti ketaatan yang ada harganya, yaitu pengorbanan. Namun seringkali dalam Tuhan, satu hal yang saya ingin tekankan, bahwa pengorbanan yang kita berikan dalam penyembahan kepada Tuhan tidak pernah adalah pengorbanan yang sia-sia. Tidak pernah pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan adalah pengorbanan yang sia-sia. Itu satu hal harus dicamkan. Coba kita melihat misalnya beberapa contoh di dalam Alkitab. Coba kita lihat di dalam Matius 16 misalnya. Mereka yang kehilangan kepala mereka. Matius 16 ayatnya yang ke-25. Dikatakan di sini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Pengorbanan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya masih ingat kisah Hana yang meminta seorang Samuel. Waktu Hana tidak punya anak, dia katanya diejek terus oleh madunya, si Penina. Oleh karena itu jarang kita hari ini dengar orang kasih nama anaknya Penina. Kalau Hana sih banyak. Nggak, jarang yang mau kasih anaknya Penina. Nanti kesannya negatif. Suka ini menusuk-nusuk orang lain. Hana dibikin setengah mati oleh Penina. Sampai akhirnya dia minta sama Tuhan. Saking seriusnya dia minta, Imam Eli pikir dia mabuk. Komat kamit nih orang, kok dari tadi doanya gak selesai-selesai, mabuk kali dia. Dan Hana bilang, bukan, saya bukan mabuk. Saya ada suatu permintaan kepada Tuhan. Dan Eli bilang, oke, kalau begitu. Dan Hana meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Dan anak itu akan kupersembahkan kembali kepada engkau. Dan benar, saudara. Akhirnya anak itu dia dapatkan. Anak yang mirip dengan Abraham di sini, anak yang dia dapat dengan susah payah. Dan akhirnya dia harus kembali kepada pernyataan dia, akankah dia kembalikan ini kepada Tuhan atau tidak. Dia sudah dapat anak sekarang sesuai dia minta, anak yang sangat dia kasihi, anak yang sudah dia tunggu-tunggu, yang merupakan penghapus aib dia. Apakah dia akan kembalikan lagi kepada Tuhan? Ternyata dia kembalikan. Coba kita lihat hasilnya dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-21 saja langsung. Setelah Hana menyerahkan kepada Tuhan Samuel, ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Pengorbanan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau misalnya Hana berkata, Tuhan, oh ini saya sudah susah-susah memang engkau berikan padaku, tapi sayang nih saya berikan lagi kepada engkau, maka ceritanya akan beda lagi. Hari ini kita tidak akan membaca tentang Samuel yang sedemikian hebat. Dan Hana pun kita tidak akan baca, ya, karena kita membaca Hana karena ada Samuel, ya. Kenapa kita bisa mendengar tentang Hana? Ya. Emangnya ada kitab Hana? Nggak ada kan? Ya. Yang ada kitab satu Samuel. Ya. Kalau dia tidak pernah menyerahkan Samuel, kita nggak akan pernah dengar tentang Hana. Ya. Namun dia menyerahkan Samuel. Apakah dia kehilangan Samuel? Tidak juga. Samuel akhirnya menjadikan dia seorang ibu yang sangat berbangga hati. Dia menjadi seorang hakim Israel yang boleh dikatakan tidak ada cacatnya dibandingkan dengan hakim-hakim lain. Simpson punya cacat walaupun sekuat singa, ya, tapi gampang dirayu wanita. Ya. Banyak lagi yang lain punya cacat, ya. Gideon, ya, hebat, tapi punya istri banyak nanti, ya. Banyak masing-masing hakim. Samuel menjadi bagaikan seorang raksasa iman, ya. Seorang hakim yang boleh dikatakan tidak ada cacatnya. Sampai ketika dia ingin say goodbye, perpisahan dengan orang Israel, ya. Dia tantang orang Israel. Siapa di sini yang pernah saya ambil? Tongkatnya, saya pernah ambil binatangnya satu pun maju. Ya. Nah, orang Israel tidak ada bisa temukan kesalahan pada dirinya. Ya. Hana boleh berbangga, namun dia tidak kehilangan Samuel. Ya. Sebaliknya, Tuhan berikan lagi kepada dia, katanya. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ya. Pengorbanan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya. Memang, dalam penyembahan kepada Tuhan, perlu ada ketaatan. Di dalam ketaatan, kadang-kadang kita harus berkorban. Ya. Tetapi itu tidak pernah sia-sia. Kita kembali ke dalam Kejadian pasal 22. Apa itu menyembah Tuhan? Hari ini banyak orang bilang, saya menyembah Tuhan, saya beribadah. Apakah mereka mengerti apa maksudnya menyembah Tuhan? Tadi kita lihat syarat penyembahan ada komunikasi dengan Tuhan. Intinya adalah ketaatan kepada Tuhan. Harganya adalah pengorbanan kepada Tuhan. Sekarang yang keempat, saya mau ajak kita lihat, apa dasar dari penyembahan? Apa dasar dari penyembahan? Ya. Oh, dari tadi kita ngomong penyembahan, harus baca Alkitab, harus berdoa, harus berkomunikasi, harus berkorban, harus taat. Kenapa harus saya lakukan? Ya. Apa dasarnya menyembah kepada Tuhan? Mengapa saya harus menyembah kepada Tuhan kalau begitu? Ya. Apa yang mendasari ini? Kenapa saya sampai rela mau berkorban? Kenapa saya sampai mau taat? Dasar penyembahan kepada Tuhan adalah iman, saudara-saudara. Iman. Tidak percuma Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Ya. Iman. Abraham percaya kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat beberapa pernyataan Alkitab bahwa Abraham percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma, misalnya. Ya. Roma pasal 4, ayat yang ketiga. Roma pasal 4 ayat yang ketiga, dia katakan di sini, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya apa? Ya. Nomor satu, dia harus percaya kepada karakternya Tuhan. Tuhan yang selama ini dia kenal adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah suruh dia keluar dari Ur Kasdim. Tuhan yang sudah menyertai dia selama ini. Lalu Tuhan yang selama ini tiba-tiba bilang pada dia, ayo persembahkan anakmu Isa. Di sini iman Abraham diuji. Apakah engkau yakin Tuhan itu baik? Apakah engkau yakin kepada karakter Tuhan? Mudah sekali bagi Abraham untuk bilang, Tuhan kok engkau menjadi jahat? Tuhan, kenapa saya tidak pernah mendengar engkau menuntut persembahan manusia? Bukankah itu adalah kerjaannya orang-orang Kanaan yang mempersembahkan anaknya ke dalam api bagi Molok dan bagi dewa-dewi mereka? Kenapa Tuhan tiba-tiba meminta aku mempersembahkan Isa? Di sini Abraham harus langsung menentukan apakah dia mau percaya maksud Tuhan baik ataukah dia mau berkata maksud Tuhan ini jahat. Ya. Dan ternyata ya, Abraham memutuskan maksud Tuhan pastilah baik. Saya belum tahu bagaimana endingnya, saya belum tahu bagaimana ujungnya, saya belum tahu bagaimana the endnya, namun saya yakin Tuhan tidak punya maksud jahat bagi saya. Ya. Saya yakin semua yang Tuhan tuntut ini akan berbuah kepada kebaikan. Dan dalam hal ini Abraham sangat kontras sekali dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mereka sudah Tuhan tempatkan di Taman Eden, makan dari semua buah pohon di sana. Ya. Kemudian datanglah iblis dan mulai menghasut mereka. Tahu gak kenapa Tuhan larang kalian makan buah pohon pengetahuan baik ini? Ya. bukan kalian akan mati, sekali-kali tidak, kalian tidak akan mati. Tetapi Tuhan tahu pada saat engkau makannya, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah. Dan di situ Adam dan Hawa juga dituntut. Apakah engkau mau percaya ketika Tuhan menyuruh engkau jangan makan buah ini, apakah itu demi kebaikanmu? Ataukah engkau mau meragukan karakter Tuhan? Dan percaya iblis bahwa ini adalah akal-akalan Tuhan untuk mengekang kamu. Hari ini kita akan diperhadapkan kepada pilihan yang sama. Di dalam situasi hidup kita, kadang-kadang bisa membuat kita bertanya, Tuhan ini baik gak sih sebenarnya? Ketika suatu hal yang menggoncang kita, kita bisa bertanya, sebenarnya apa sih? Apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Hal itu terjadi? Dan di sini dituntut iman. Apakah kita menyembah kepada Tuhan atau tidak? Apakah lalu kita taat kepada Tuhan atau tidak? Tergantung apakah kita percaya kepada karakter Tuhan atau tidak. Betapa banyak orang yang ketika mengalami kesusahan, ya, apa yang dia lakukan? Oh, saya tidak mau lagi taat sama Tuhan. Saya tidak mau lagi datang ke gereja. Saya tidak mau lagi aktif. Saya tidak mau lagi kasih persembahan karena ini dan itu terjadi. Intinya, dia tidak memiliki cukup iman kepada karakter Tuhan. Sehingga ketika hal ini terjadi padanya, dia tidak lagi menyembah Tuhan. Itu hanya omong kosong. Ketika dia bilang, saya mau beribadah, saya mau ke gereja, saya mau ibadah, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah bagi dia. Dia hanya datang secara fisik, hanya kulitnya saja berada di sini, namun hatinya tidak tunduk kepada Tuhan. Dia tidak berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Iman, iman percaya akan karakter Tuhan. Bukan hanya percaya kepada karakter Tuhan, namun percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 17, pasal 11, sorry. Ibrani 11, ayatnya yang ke-17. Ibrani 11 ayat yang ke-17 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Perhatikan apa kata Alkitab. Abraham tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah ini. Dia hanya tahu beberapa hal. Satu, Tuhan pernah janji sama dia, Ishak yang akan menjadi ahli warisnya. Ishak yang akan menjadi keturunannya. Dua, dia dengar sendiri Tuhan bilang, persembahkanlah Ishak. Tuhan kok bertentangan? Kok katanya Ishak akan menjadi keturunanku, kok sekarang Ishak mau dipersembahkan? Namun iman dia sedemikian kepada baik itu karakter Tuhan maupun kepada kemahakuasaan Tuhan, sehingga dikatakan dalam pikiran dia, dia pikir, oh mungkin nanti saya persembahkan lalu Tuhan akan bangkitkan dari antara orang mati. Dan iman dia seperti itu. Kadang-kadang kita ragu untuk taat kepada Tuhan. Kenapa? Kita melihat kesulitan di depan kita. Oh, kalau saya taat kepada Tuhan, bagaimana? Bagaimana penghidupan saya? Mungkin. Bagaimana masa depan saya? Kalau begitu, kita telah ragu kepada baik itu karakter Tuhan maupun kemahakuasaan Tuhan. Karena ternyata Tuhan maha kuasa. Dan Abraham mendapatkan hal itu. Coba kita kembali ke dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Kita lihat di sini. Ternyata endingnya tidak seperti yang dipikirkan oleh Abraham. Dia tidak sampai membunuh anaknya, melainkan Tuhan menahan dia dan kemudian menggantikannya dengan seekor domba. Dari ayat 13, Kejadian 22, ayat 13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yehovah Jireh katanya. Tuhan menyediakan. Iman Abraham diuji dan dia membuktikan bahwa Tuhan dapat dipercaya. Inilah penyembahan itu. Oleh karena itu, jangan kita memiliki konsep penyembahan yang salah lagi. Ke gereja bukanlah ibadah. Ke gereja memang bisa merupakan bagian dari penyembahan kita. Bagian saja. Karena apa? Ke gereja toh adalah perintah Tuhan. Bersekutu, mendengarkan firman-Nya. Itu semua bagian dari rencana Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi ya, ketika kita melakukannya, itu adalah bagian dari penyembahan kita. Itu adalah bagian dari ibadah kita. Namun, datang ke gereja dengan sendirinya, belum tentu adalah ibadah. Belum tentu adalah penyembahan. Tapi kembali kepada tiap-tiap kita. Kembali kepada bagaimana kita, apakah kita berkomunikasi dengan Dia setiap hari? Apakah kita taat dan tunduk kepada Dia? Apakah kita beriman kepada-Nya? Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Adakah di sini yang masih belum memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus? Maka Anda tidak menyembah kepada-Nya. Tidak peduli Anda berada di gereja berapa lama. Tidak peduli Anda sudah dibaptis atau belum. Tidak peduli Anda lahir dengan KTP orang apa, orang Kristen kah? Tapi kalau Anda belum memiliki hubungan dengan Dia, itu adalah syarat. Anda belum dapat menyembah-Nya. Maukah Anda diselamatkan pada hari ini? Majulah saat lagu nanti dinyanyikan. Nyatakan dirimu percaya kepada-Nya. Bagi kita yang sudah percaya, kita sering mendengar tantangan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita sering memakai kata menyembah. Aku menyembah-Mu Tuhan. Tapi benarkah? Benarkah kita menyembah-Nya? Apakah kita beribadah kepada-Nya? Coba kita renungkan. Jangan-jangan bahkan kita tidak tahu apa yang Dia inginkan dalam hidup kita karena kita tidak berkomunikasi dengan-Nya. Kita tidak taat kepada-Nya. Bapa di surga, Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau yang tahu setiap hati tempat ini, kiranya Engkau yang pimpin kami untuk menyembah Engkau dengan benar. Jikalau ada yang masih perlu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tempat ini, Engkau yang kiranya ketuk hatinya. Dan bagi kami yang sudah percaya, Tuhan, biarlah kami mengecek hati kami masing-masing. Apakah kami menyembah Engkau? Ataukah kami menyembah diri kami sendiri dengan mengikuti hawa nafsu dan keinginan kami? Pimpin kiranya ya Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.